Yaitu pertanyaan yang ke-200. As-su'al, idza dakhala al-insanul masjid, jika ada seseorang yang masuk masjid, wal muadzinu yuadzin, ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, famal afdhalu lahu, pertanyaannya, maka apa yang lebih afdhal untuk dilakukan? Seorang masuk masjid ketika muadzin mengumandangkan azannya, famal afdhalu lahu, maka apa yang lebih afdhal untuk dilakukan? Al-jawab, al-afdhalu an yujibal muadzin, yang lebih afdhal adalah menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin tersebut. Tsumma yad'u ba'da dzalik bima warada, kemudian setelahnya berdoa sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan demikian jangan kemudian langsung melakukan sholat tahiyatul masjid. Ketika azan berkumandang, maka luangkan waktu sejenak untuk menjawab azannya sampai selesai, kemudian setelah itu membaca doa yang telah ma'ruf dan telah kita hafal bersama, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, dan seterusnya. Nah, summa yadkhulu fi tahiyatil masjid, kemudian setelahnya baru mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Baik. Ketika seseorang mampu melakukan tahapan-tahapan yang telah beliau sampaikan di sini, maka berarti dia telah menghimpun dua keutamaan sekaligus. Ya, yang pertama keutamaan menjawab azan dan doa setelahnya. Kemudian yang kedua, keutamaan melakukan sholat tahiyatul masjid. Sehingga selama masih bisa menghimpun kedua keutamaan tersebut, hendaknya tetap diupayakan. Jangan langsung kemudian sholat tahiyatul masjid, karena akan terlewatkan keutamaan menjawab azan dan doa setelahnya. Nah, dijawab azan yang dikumandangkan, nah, kemudian setelahnya membaca sholawat. Yang paling afdal sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana telah kita hafal dan kita baca dalam pelaksanaan tasyahud. Nah, yang paling afdal sholawat Ibrahimiyah. Tapi kalau tidak sempat atau lupa, maka minimalnya membaca salawat dan salam kepada Nabi alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam, minimalnya. Atau alaihi salatu wasallam. Nah, kemudian setelahnya membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, dan seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian baru setelahnya melakukan salat tahiyatul masjid. Illa anna ba'dhal ulama istathnau dzalik. Kemudian beliau mengatakan, hanya saja sebagian ulama istathnau min dzalik, telah mengecualikan darinya, man dakhalal masjid. Siapa yang beliau kecualikan? Seseorang yang masuk ke masjid, wal muadzinu yuadzinu yaumal jum'ah al adzan atsani, dalam keadaan seorang muadzin mengumandangkan adzan yang kedua dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nah, nampaknya di sini beliau berpendapat bahwa dalam sholat Jumat disunahkan untuk mengumandangkan dua kali adzan. Nah, beliau mengatakan di sini al adzan as-sani. Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan yang kedua dalam pelaksanaan sholat Jumat. Memang ada khilaf di antara ulama tentang hal tersebut. Dan masing-masing memiliki argumen yang kuat dan berlandaskan dalil-dalil yang sahih. Nah, sehingga terkait dengan hal ini hendaknya kita berlapang dada. Dalam arti jangan kemudian memvonis bahwa yang mengamalkan dua kali adzan maka berarti dia telah melakukan bid'ah misalnya atau sesat misalnya. Tidak, sejak dulu telah diperselisihkan oleh para ulama, ya. Nah, meskipun yang lebih kuat wallahu alam disunahkan untuk hanya mengumandangkan satu kali adzan. Nah, karena itu yang senantiasa dipraktekkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Sementara dua kali adzan ini muncul di zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Dan sebelumnya belum pernah sama sekali ada seorang sahabat yang melakukannya. Dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam tatkala beliau masih hidup, ya, sampai khalifah yang kedua Umar radhiyallahu anhu, senantiasa demikian. Adzan Jumat hanya dikumandangkan sebanyak satu kali. Nah, kemudian baru setelahnya pada zaman khalifah yang ketiga muncul. Nah, dan itu pun dilakukan karena ijtihadnya sebagian sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang memandang kalau seandainya adzan cuma sekali dalam sholat Jumat maka dikhawatirkan sebagian kaum muslimin tidak akan bisa mendengar adzan tersebut karena jumlah mereka semakin banyak dan daerah kekuasaan kaum muslimin semakin meluas saat itu. Sehingga beliau berijtihad kalau begitu dikumandangkanlah adzan yang kedua. Itu pun bukan di masjid, ya, di luar masjid berdasarkan alasan tadi. Nah, namun tentunya kita katakan khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang ada sebuah kasus ketika seseorang masuk masjid dalam keadaan azan Jumat sedang dikumandangkan. Fa innahu yusolli tahiyatal masjid. Lalu bagaimana solusinya? Beliau mengatakan, maka hendaknya dia langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Li'ajli an yastami' al-khutbah. Supaya setelahnya dia langsung bisa mendengarkan khutbah. Nah, ini pengecualian. Ketika masuk, hendaknya langsung melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah selesai langsung bisa mendengarkan khutbah yang disampaikan. Wa'allalu dhalik bi'anna istima'al khutbah wajibun. Dan para ulama telah menjelaskan alasannya kenapa didahulukan sholat tahiyatul masjid dan mendengarkan khutbah daripada menjawab adzan yang dikumandangkan. Mereka menyebutkan alasannya bi anna istima'al khutbah wajib. Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Tidak sekedar sunnah. Nah, ini perlu kita sadari bersama. Perlu kita pahami bahwa mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib itu hukumnya wajib. Nah, sehingga hindari hal-hal yang menyibukkan darinya. Jangan kemudian justru menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang melalaikan dari khutbah. Nah, terkadang ada seorang yang memainkan memainkan karpet yang ada di depannya misalnya, atau memainkan siwak atau gamis dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa memalingkan perhatian dari khutbah yang disampaikan oleh khatib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang mengantuk ketika khutbah disampaikan, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia merubah posisinya atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghilangkan rasa kantuknya tersebut. Wa ijabatul muadzin laisat wajibatan, sementara menjawab adzan laisat wajibatan, hukumnya tidak wajib. Menjawab adzan hukumnya tidak wajib. Apalagi bagi seseorang yang meyakini bahwa tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib, ya, maka tentu lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada mendengarkan atau menjawab adzan yang dikumandangkan. Di sini seorang muslim dihadapkan kepada dua perkara. Yang satu hukumnya wajib, ya, yang satu hukumnya sunnah. Tahiyatul masjid hukumnya wajib menurut pendapat yang terkuat. Sementara menjawab adzan hukumnya sunnah. Sehingga tahiyatul masjid lebih diutamakan daripada menjawab adzan. Wal muhafadzatu 'alal wajib aula minal muhafadzati 'ala ghairil wajib. Dan menjaga ibadah yang hukumnya wajib itu lebih utama minal muhafadzah 'ala ghairil wajib, daripada menjaga ibadah yang hukumnya tidak wajib. Nah, telah kita sampaikan tadi gambarannya. Seorang dihadapkan kepada dua perkara, yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya sunnah. Maka tentunya ibadah yang hukumnya wajib lebih diutamakan daripada ibadah yang hukumnya sunnah. Nah,